Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala dan diberikan penjelasan pendalilan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala di dalam kitab beliau Tanwirul Masalik. Saudara-saudaraku sekalian, di kesempatan pagi yang berbahagia ini Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, furudus shalah wa arkanuha. Hal-hal yang wajib di dalam salat dan rukun-rukun salat. Jadi yang akan beliau sampaikan adalah furud, hal-hal yang wajib atau arkan, hal-hal yang rukun ketika kita melaksanakan ibadah salat. Lalu beliau berkata, ar-ruknul awwal. Rukun yang pertama adalah an-niyah. Ya, rukun yang pertama adalah an-niyah. Sebelum kita melaksanakan ibadah apapun, baik itu salat, puasa, zakat, haji, atau ibadah-ibadah yang lain, tentunya hal yang wajib adalah ihdhar an-niyah, yaitu menghadirkan niat di dalam ibadah kita. Dan niat, sebagaimana akan disinggung oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, adalah qasdu syai muqtarinan bi awwali ajza'i fi'lihi. Niat itu adalah maksud. Jadi kita dengan sengaja memaksudkan untuk melakukan sesuatu muqtarinan yang dirangkaikan dengan awwalu ajza'i fi'lihi, dengan bagian pertama dari perbuatan yang ingin kita kerjakan. Ya, jadi niat adalah memaksudkan atau kita menyengaja ya melakukan sesuatu, dan perbuatan menyengaja tersebut yang dilakukan di dalam hati itu muqtarinan kita hadirkan atau kita rangkaikan dengan bagian pertama dari perbuatan. Saya contohnya sederhana, ma'asirul muslimin. Saya ingin berwudu. Maka pertanyaannya, kapan saya mulai berniat? Yaitu dikatakan oleh beliau, saya harus mulai berniat seiring dengan perbuatan pertama dalam ibadah wudu tersebut. Tentunya perbuatan yang wajib yang pertama dalam wudu adalah membasuh wajah. Idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kalian hendak sholat, kata Allah, maka basuhlah wajah kalian. Maka niat itu dihadirkan seiring dengan saya membasuh wajah. Atau sholat misalnya. Sholat yang akan kita bahas adalah pembahasan sholat. Kapan sholat itu kita mulai berniat? Sebagaimana dikatakan oleh beliau, muqtarinan bi awwali ajza'i fi'lihi. Yaitu kita iringkan niat dengan perbuatan atau niat dengan awal dari satu perbuatan. Berarti kalau sholat, awal dari fi'il atau perbuatannya adalah takbiratul ihram. Maka seorang yang sholat, dia menghadirkan niatnya, ya, berbarengan dengan dia melakukan apa yang disebut dengan takbiratul ihram. Itu niat. Kemudian di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wa mahalluha al-qalb, dan tempat niat itu adalah hati. Jadi niat itu adalah amalan hati. Dan hal ini adalah ijma', kesepakatan para ulama, sebagaimana disebutkan oleh para ulama seperti Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Beliau berkata bahwa para ulama sepakat, niat itu mahalluha al-qalb, tempatnya adalah di dalam hati. Tidak ada perdebatan di kalangan para ulama bahwa niat tempatnya di dalam hati. Tetapi yang mereka perdebatkan adalah perlu atau tidaknya niat yang ada di dalam hati dikuatkan atau dibantu dengan lisan. Itu yang akan nanti kita bahas terkait dengan hukum at-talaffuz ya bin niyah fi shalah. Hukum melafazkan niat ketika kita melaksanakan ibadah salat. Kemudian, rekan-rekan sekalian, saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib rahimahullahu taala setelah mengatakan bahwa rukun pertama dari salat adalah niat, ya, maka beliau memulai menjelaskan apa itu niat, atau kapan niat itu dihadirkan, di mana niat itu dimunculkan. Itu yang akan dijelaskan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Tsumma yanwi biqalbihi." Kemudian, ya, setelah rangkaian dari penjelasan sebelumnya, dari mulai kapan kita berdiri untuk melaksanakan sholat, lalu hendaknya kita berlomba untuk mendapatkan sab yang pertama, lalu dimulai dari belakang imam kalau makmumnya lebih dari satu, lalu di sebelah kanan imam kalau makmumnya hanya satu, lalu kita meluruskan, merapatkan barisan, ya, ini sudah kita bahas. Thumma, kemudian setelah itu semua kita lakukan, ya, mukaddimahnya kita luruskan, kita rapatkan, kita berusaha mendapatkan saf awal, ya, kita berusaha mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Thumma, kemudian setelah itu, yanwi biqalbihi, seorang yang sholat dia harus berniat biqalbihi, dengan hatinya, ya, yanwi biqalbihi, dia harus berniat untuk melaksanakan sholat, yaitu biqalbihi, dengan hatinya, ya, berniat dengan hatinya. Sebagaimana tadi sudah kita singgung, dijelaskan oleh para ulama, niat tempatnya adalah al-qalb, an-niyatu mahalluha al-qalb, niat itu tempatnya di dalam hati. Dan ini adalah ijma', kesepakatan para ulama. Lalu dikatakan di sini, fa in kana faridatan wajaba niyata fi'li shalah, apabila salat yang kita kerjakan adalah salat yang wajib, kata beliau. Jadi niat tempatnya di hati. Apabila salat yang kita kerjakan adalah salat yang wajib, faridah, ya, seperti misalnya salat zuhur, asar, maghrib, isya dan lain sebagainya, wajaba niyata fi'li shalah, maka kita wajib berniat mengerjakan salat. Artinya kita hadirkan di dalam hati, kita katakan usolli, saya salat, fi'lu shalah, ya. Wa kaunuha fardhon, ya, aw kauniha fardhon, sebagaimana kita wajib menghadirkan di dalam hati kita status bahwa salat itu wajib, artinya usolli fardho, itu kita hadirkan di mana? Di dalam hati, ya. Wajaba niyata fi'li shalah. Kita wajib berniat untuk melaksanakan sholat. Berarti kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa lisan, itu usolli. Fi'lu sholah itu niat mengerjakan sholat. Itu kalau di bahasa lisankan, walaupun dia tempatnya di hati. Lalu bagaimana dengan lisan? Nanti akan dibahas. Ya. Kita masih membahas tentang perkataan beliau, thumma yanwi biqalbihi. Kemudian berniat dengan hatinya. Dan apabila sholat yang dikerjakan adalah faridhah yang wajib, dia wajib berniat untuk mengerjakan sholat. Berarti kalau di bahasa lisan, usolli, aku hendak sholat. Wa kauniha fardhon. Sebagaimana wajib menghadirkan di dalam hati bahwa sholat yang hendak dia kerjakan adalah sholat yang wajib. Berarti usolli fardhon. Ya, kalau bahasa lisannya, walaupun ditempatkan di hati. Wa ta'yinuha, sebagaimana dia wajib menta'yin. Menta'yin itu artinya menentukan atau memastikan sholat apa yang dia kerjakan. Zuhron, apakah sholat zuhur? Au asron, ataukah sholat asar? Au jum'atan, ataukah dia hendak mengerjakan sholat Jumat. Nah, ini semua kita hadirkan di hati, ma'asyiral muslimin. Ya, kata Ibnu Naqib, ini semua kita hadirkan di mana? Di dalam hati. Yaitu niat untuk mengerjakan sholat, ya, lalu berniat mengerjakan yang wajib, ya, lalu menta'in, menentukan apakah zuhur, asar, maghrib, dan isya. Atau Jumat misalnya, atau ibadah yang wajib yang lain. Ya. Jadi sebelum kita takbiratul ihram, itu sudah hadir di hati kita, niat untuk mengerjakan sholat yang wajib, dan kita menta'in, menentukan ibadah wajib apa yang ingin kita kerjakan, apakah zuhur, ataukah asar, ataukah maghrib, atau isya, atau subuh, dan lain sebagainya. Kemudian di sini, ada penjelasan singkat dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Beliau berkata, li'anna shalah, ya, li'anna shalah taqa'u 'alal fardhi wan nafilah. Karena kalau kita bicara salat, salat itu kadang adalah salat yang wajib, kadang salat yang sunnah. Namanya sholat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Lalu bagaimana kita bisa membedakan antara ini sholat wajib atau ini sholat yang sunnah? Innamal a'malu bin niyat. Ya, innamal a'malu bin niyat. Cara membedakannya adalah innamal a'malu bin niyat. Amal itu tergantung kepada niat. Artinya, Profesor Dr. Mustafa Dib sedang menjelaskan alasan kenapa Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala mengatakan wajib kita menghadirkan dalam diri kita, yaitu niat mengerjakan sholat yang wajib dan menentukan sholat apa yang ingin kita kerjakan. Alasannya karena sholat itu kadang wajib, kadang sunnah. Bagaimana kita bisa membedakan antara yang wajib dengan sunnah? Tentunya innamal a'malu bin niyat. Amal itu tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, seseorang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia tidak berniat sama sekali, berarti dia menyelisih hadis. Ya, artinya dia tidak menentukan ibadah apa yang ingin dia kerjakan, ataukah wajib, ataukah zuhur, ataukah asar, dan lain sebagainya. Lalu dikatakan di sini, li'anna sholata taqa'u 'alal fardhi wan nafilah. Karena yang namanya sholat, kadang jatuhnya adalah wajib, kadang sunnah. Kadang zuhur, atau kadang asar. Kadang maghrib, atau kadang isya, kadang subuh. Bagaimana cara membedakannya? Yaitu dengan niat. Wal jum'ah, ya, wa ghairuha, falabudda minat tamyiz bainaha. Maka kita, orang yang melaksanakan sholat, haruslah membedakan salat apa yang ingin kita lakukan, dan itu fungsi dari niat. Ya, niat itu fungsinya adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah, ya, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, ya, membedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Itu fungsi daripada niat. Dalilu dzalika, adapun dalilnya, kata beliau, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal itu adalah tergantung kepada niatnya. Tergantung kepada niatnya, apa yang kamu niatkan? Saya niat salat. Salat apa? Salat yang fardu, yang wajib. Yang wajib itu banyak. Ada sholat lima waktu, ada sholat barangkali nazar, atau barangkali qadha, ya, dan lain sebagainya. Oh, berarti saya harus menentukan apakah sholat fardu yang saya hendak kerjakan itu adalah zuhur, asar, maghrib, isya, ya, subuh, ya, dan itu dihadirkan di mana? Di dalam hati, ya. Karena beliau berkata di sini, ya, yanwi biqalbihi. Yanwi biqalbihi. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wajibu qarna dzalika bittakbir. Ya. Aw wajibu qarnu dzalika bittakbir. Dan kita wajib merangkai atau menggabungkan hal tersebut, zalika di sini maksudnya tadi niat salat, ya, salatnya wajib atau sunnah, lalu ta'yinuha, menentukan salat apa yang kita kerjakan, hal itu wajib dirangkaikan atau digabungkan bitakbiri, yaitu dengan takbir. Ya, jadi niat itu kita hadirkan di dalam hati bersamaan dengan kita melakukan takbiratul ihram. Ya, bersamaan dengan kita melakukan takbiratul ihram. Kenapa ma'asyiral muslimin harus dengan bersamaan dengan takbiratul ihram? Dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annahu, karena takbiratul ihram itu adalah awwalu juz'in wajibin min ajza'is shalah. Karena dia adalah bagian wajib pertama di dalam ibadah salat. Jadi di dalam rangkaian ibadah salat yang terdiri dari takbir, al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud sampai akhir, itu bagian wajib pertama yang dilakukan oleh orang yang hendak salat adalah takbiratul ihram. Maka tentunya niat itu dibarengi dengan kita melakukan perbuatan yang ingin kita lakukan. Dan perbuatan pertama yang sifatnya wajib di dalam sholat adalah apa? Takbiratul ihram. Maka menghadirkan poin-poin yang sebelumnya kita sebut, yaitu berniat melaksanakan sholat yang wajib, ya, kemudian mentakyin salat apa yang ingin kita kerjakan di antara salat yang wajib tersebut, itu dihadirkan di dalam hati bersamaan dengan kita melakukan takbiratul ihram, yaitu ucapan Allahu Akbar. Jadi tangan kita mengangkat seperti ini, lisan kita Allahu Akbar, dan hati kita apa? Berniat, ya, usolli fardha maghrib, usolli fardha isya, au zuhur, atau yang lain sebagainya. Itu yang dijelaskan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Lalu di sini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah berkata, wa bihi yadkhulul musalli fi salatihi. Dengan takbir, karena dengan takbir ini seorang yang hendak salat dia mulai masuk ke dalam salatnya. Dan dengannya dia diharamkan melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Misalnya berbicara, tertawa, ya, melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu dan lain sebagainya. Ya, lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, fayuhdiruhu, fayuhdiruhu fi dhihnihi hatman. Maka dia harus menghadirkan, ya, menghadirkan niat tersebut di dalam pikirannya. Dia harus menghadirkan niat tersebut di dalam pikirannya. Tentunya pikirannya terkoneksi dengan hati. Ya, bahkan ada, kalau di Al-Quran dikatakan pikiran itu hati. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Ya. Jadi memahami sesuatu dengan hati. Ya. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta apa namanya? Pertanggungjawaban. Dalam hadis dikatakan istafti qalbak. Mintalah apa namanya? Fatwa kepada hatimu. Maksiat itu sesuatu yang lapang di hati, ya. Adapun maksiat itu sesuatu yang, mohon maaf, yang sempit di hati dan malu kalau kita dilihat oleh manusia. Jadi hati itu bagian yang penting di dalam apa? Di dalam tubuh manusia. Oleh karenanya kata beliau di sini, kita wajib menghadirkannya, kita wajib fayuhdiruhu fi dhihnihi hatman. Seorang yang sholat harus menghadirkan, ya, menghadirkan niat tersebut, ya, di dalam pikirannya. Dia harus menghadirkan niat tersebut di dalam pikirannya. Nah, ini dia. Wa yatalaffazu bihi nadban. Ini perdebatan klasik, ya. Wa yatalaffazu bihi nadban. Dan hendaknya kita melafazkan niat itu, ya, sebagai sesuatu yang nadab. Sesuatu yang apa namanya dianjurkan, sesuatu yang mustahab, sesuatu yang dianggap baik. Tentunya ini adalah masalah yang diperdebatkan, ya. Kita ingin berhenti sejenak di poin ini, ya. Yatalaffazu bihi nadban, dan kita hendaknya melafazkan niat yang ada di hati sebagai sesuatu yang dianjurkan, sebagai sesuatu yang baik, atau sebagai sesuatu yang sunnah dalam pengertian fikih. Ya, sunnah dalam pengertian fikih itu tidak harus dalilnya adalah nas, ya. Kadang dalilnya adalah kias. Ya, kadang dalilnya adalah kias atau apa namanya, apa yang diijtihadkan oleh para ulama sehingga mereka mengatakan bahwa ini mustahab. Ini dianjurkan atau ini dianggap baik dan lain sebagainya. Coba kita sebelum kita baca beberapa nukilan yang saya sudah tuliskan, nukilan dari beberapa ulama, kita ingin membaca apa namanya penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Ya, dikatakan di sini wa yatalaffaz bihi nadban, dan dianjurkan, disunnahkan secara ilmu fikih kita melafazkannya. Jadi di dalam mazhab Imam Syafi'i itu mereka, bahkan bukan hanya Syafi'i saja, Syafi'i lalu sebagian dari ulama-ulama Hambali, ya, Hambali pengikut Imam Ahmad, begitu pun sebagian dari ulama Ahnaf, ya, mereka berpandangan sama terkait dengan masalah ini, bahwa talaffuz bin niyah adalah sesuatu yang nadab, sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang dianggap baik. Ya, begitupun adapun sebagian ulama dari kalangan Malikiyah, lalu sebagian dari pengikut Imam Ahmad mengatakan bahwa adam masyru'iyah, tidak disyariatkan sama sekali talaffuz bin niyah. Artinya sebagian ulama yang lain menganggap talaffuz bin niyah sebagai sesuatu yang ghairu masyru', yang tidak disyariatkan. Ini pendapat sebagian ulama Malikiyah dan Ahmad. Adapun sebagian ulama yang lain dari kalangan Malikiyah, mereka berpendapat bahwa at-talaffuz bin niyah adalah sesuatu yang sifatnya khilaful aula, ya. Adalah sesuatu yang menyelisihi perkara yang utama. Yang utama tidak perlu dilafazkan. Kecuali kata menurut sebagian ulama Malikiyah, bagi orang yang terkena was-was. Ya, bagi orang yang terkena was-was. Bahkan kalau kita baca dalam beberapa kitab, disebutkan bahwa para ulama ketika berbicara tentang orang yang was-was, hampir semuanya mengatakan tidak masalah. Dia menghilangkan was-wasnya ya dengan membantu hatinya dengan lisan. Kalau yang saya baca sebatas yang saya baca, kebanyakan ulama mengatakan tidak masalah. Kalau memang dia kondisinya adalah orang yang berada dalam kondisi was-was. Coba kita lihat di sini. Di sini ada alasan singkat dari Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan tentang masalah talaffuz bin niyah. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, liyusa'idul lisan al-qalb. Apa fungsi dari talaffuz bin niyah? Agar lisan itu bisa membantu hati. Artinya beliau ingin mengatakan kepada kita, hukum asal dari niat itu di hati. Ya. Dan hati ini terkadang membutuhkan pertolongan agar dia bisa memastikan niat yang dia inginkan atau agar menghilangkan was-was yang barangkali muncul. Dan itu dalam syariat terjadi. Misalnya para ulama Syafi'iyah berdalil dengan ibadah haji dan ibadah puasa. Adapun kaitan dengan ibadah haji, misalnya dalam ibadah haji, seorang yang melaksanakan haji, misalnya Nabi Muhammad SAW yang berkata, khuzu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara kalian melaksanakan haji. Beliau mengajarkan kita untuk memulai ibadah haji dengan mengatakan misalnya, labbaikallahumma hajjan, labbaikallahumma umrah. Ya, itu yang pertama dalil yang mereka gunakan. Dalil yang kedua yang mereka gunakan bahwa kaitannya dengan puasa. Ya, kaitannya dengan puasa, di mana hadis yang terkenal ya hadis Aisyah, ketika Nabi bertanya, apakah ada makanan yang bisa kita makan hari ini? Ummul Mukminin berkata, tidak ada ya Rasulullah. Maka beliau berkata, fa ana shaimun idzan. Itu dijadikan dalil oleh para ulama Syafi'iyah. Artinya mereka berdalil dengan kias. Ya, itu dari segi nakal. Adapun dari segi ma'kul, mereka mengatakan ma'kul itu akal ya. Mereka mengatakan bahwa beramal dengan dua bagian tubuh lebih utama. Kata mereka, artinya kalau yang beramal lisan dan hati, maka itu lebih utama kata mereka. Dan yang selanjutnya mereka katakan, dalil yang ketiga, kenapa harus menggunakan lisan? Bukan harus ya, kenapa dianjurkan menguatkan hati dengan lisan? Mereka katakan daf'ul waswas, untuk melawan waswas. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, mereka mengatakan bahwasanya kami menganjurkan atau menganggap mustahab, menganggap baik talaffuz bin niyah khurujan minal khilaf, sebagai bentuk khuruj minal khilaf, sebagai bentuk keluar dari perselisihan. Kok keluar dari perselisihan? Maksudnya apa? Iya, karena ada sebagian ulama yang mengatakan wajib talaffuz bin niyah. Ya, maka mereka para ulama Syafi'iyah keluar dari perdebatan tersebut dengan mengatakan mustahab. Ya, tidak sampai wajib, tapi mustahab. Itu dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama Syafi'iyah. Walaupun, kalau kita baca ya di dalam kitab yang lebih luas, bahkan di kalangan para ulama Syafi'iyah pun terjadi perdebatan. Kenapa kok terjadi perdebatan di kalangan para ulama Syafi'iyah? Karena mereka ya berdebat tentang perkataan Imam Syafi'i ya, ketika beliau berkata amma fi shalah fala budda minan nutq ya. Imam Syafi'i sedang menjelaskan ibadah haji. Kata Imam Syafi'i, ibadah haji itu kalau kita sudah berniat dengan hati tapi kita tidak melafazkannya, sah kata Imam Syafi'i. Sampai di situ jelas kan, tidak ada masalah. Imam Syafi'i berkata, adapun orang yang melaksanakan ibadah haji, selama dia sudah berniat dengan hati, kalaupun dia tidak melafazkannya dengan lisan, tidak masalah, sah hajinya atau umrohnya. Adapun sholat, di poin ini yang menjadikan para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat. Amma sholat, adapun permasalahan sholat, ya, fala buddha mina mina an-nutq. Adapun di dalam masalah salat, maka harus diucapkan. Ya, harus diucapkan. Nah, di sini para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat. Ada yang mengartikan ucapan Imam Syafi'i, adapun dalam salat harus diucapkan, maksudnya adalah usolli fardhu zuhri, di dalam hati atau di lisan. Tetapi kata Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ini adalah satu kesalahan. Karena yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dengan an-nutq adalah at-takbir. Jadi bahkan di antara ulama Syafi'iyah terjadi perdebatan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abi Ishaq Ash-Shirazi. Dan perkataan ini akan disyarah oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu'. Ya, misalnya saya nukil di sini perkataan dari Abi Ishaq Ash-Shirazi rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Mahallun niyyah al-qalb." Mahallun niyyah al-qalb. Tempatnya niat itu di hati. Fa innawa biqalbihi. Apabila seseorang yang salat itu berniat dengan hatinya, duna lisanihi, dan tanpa lisan. Jadi kalau ada orang sholat, dia niat dengan hati, tapi tidak dengan lisan. Ajza'ahu, sholatnya dianggap sah. Sholatnya dianggap sah, niat di hati. Kalau orang ada yang berniat hanya di hati saja, kata Imam Abi Ishaq Ash-Shirazi, penulis kitab Al-Muhadzab, seandainya dia berniat dengan hatinya saja, tidak dengan lisannya, itu sah. Wa min ashabina man qal, dan sebagian sahabat kami, yaitu sebagian ulama Syafi'iyah, kata beliau, ada yang berkata, yanwi bil qalb, berniat dengan hati, wa yatalaffaz bil lisan. Ya, berniat dengan hati dan melafazkannya dengan lisan. Wa laisa bisyai'in, li'anna niyyah hiyal qasd bil qalb. Dan ini ya kita tidak anggap, kata Abi Ishaq Ash-Shirazi, wa laisa bisyai'. Ya, li'anna niyyah, karena niat adalah al-qasd bil qalb, yaitu maksud melakukan sesuatu dari hati. Ya, maksud melakukan sesuatu dari hati. Ya, ini perkataan Abi Ishaq Ash-Shirazi. Dan ketika Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarhu Al-Muhadzab menjelaskan poin ini, Imam An-Nawawi berkata, wa qala sahibul hawi, ya, huwa qawlu Abi Abdullah Az-Zubairi. Itu adalah perkataan Abu Abdullah Az-Zubairi. Annahu, ya, la yujzihi hatta apa di sini tulisannya kurang jelas, sampai dia menyatukan antara niyatul qalb wa talaffuz bil lisan, sampai dia menggabungkan antara niat hati dengan lafaz lisan. Kenapa? Ya, jadi Imam Abu Abdullah, seorang ulama Syafi'iyah, Abu Abdullah Az-Zubairi mengatakan tidak sah, kecuali harus apa, menggabungkan antara hati dengan lisan. Li'anna Syafi'i, coba, li'anna Syafi'i, karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata fil hajj, berkata di dalam permasalahan haji, idza nawa hajjan au umratan ajza'ahu wa in lam yatalaffaz. Apabila seseorang sudah berniat dengan hatinya hendak melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka itu dianggap sah. Itu dianggap sah walaupun dia tidak melafazkannya, ya. Itu kata Imam Syafi'i, walaupun dia tidak melafazkannya. Wa laisa qas-shalah la tasihhu illa bin-nutq. Dan haji tidak seperti salat. Adapun sholat harus nutuk, harus dilafazkan. Ini kata Imam Syafi'i. Qala ashabuna, berkata sebagian ulama Syafi'iyah, ghalata hadzal qail. Ini ucapan yang salah. Walaysa muradu Syafi'i bin nutuk fi shalah hadza. Bukan itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Artinya yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dengan mengucapkan itu bukan maksudnya adalah melafazkan niyah. Bal muraduhu at-takbir. Tetapi yang dimaksud dengan Imam Syafi'i dengan istilah an-nutq adalah at-takbir. Kemudian dikatakan di sini, walau talaffaza bilisanihi walam yanwi biqalbihi lam tan'aqid salatuhu bil ijma'. Ya, seandainya. Jadi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i an-nutq itu bukan nutq an-niyah, tetapi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dengan istilah an-nutq yaitu mengucapkannya dengan lisan adalah ucapan takbir. Tetapi perkataan Imam Syafi'i ini dipahami oleh mutaakhir asy-Syafi'iyah sebagai at-talaffuz bin-niyah. Dipahami oleh mutaakhir dari kalangan mazhab Syafi'i sebagai apa? An-nutuq, yaitu mengucapkan at-talaffuz bin-niyah. Kata Imam Nawawi, bukan itu maksud dari Imam Syafi'i, tapi maksud beliau adalah ucapan takbir. Yang dimaksud dengan an-nutuq ya adalah mengucapkan takbir. Artinya kalau dalam sholat itu sebagai satu kewajiban. Itu sebagai satu kewajiban. Beda di dalam haji dan umroh. Tidak wajib kita mengatakan, kata Imam Syafi'i, labbaika hajjan atau labbaika umrotan, tapi cukup dengan niat di dalam hati. Tapi kalau di dalam sholat, itu tidak seperti di dalam haji. Harus ada yang namanya nutuk, yaitu harus diucapkan. Nah, kalimat harus diucapkan inilah yang dipahami oleh sebagian ulama Syafi'iyah bahwasanya Imam Syafi'i menganjurkan agar talaffuz bin-niyah. Dan ini kata Imam An-Nawawi adalah satu pemahaman yang kurang tepat. Ya, dan itu pula yang dikatakan oleh para ulama yang lain ya. Di sini ada beberapa nukilan, begitupun ada nukilan dari penjelasan luas dari Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, walaupun tentunya ya beliau tidak kita bacakan perkataannya di kesempatan yang berbahagia ini. Intinya ma'asyiral muslimin bahwa permasalahan talaffuz bin-niyah adalah masalah yang klasik, artinya sudah lama diperdebatkan oleh para ulama, bukan hanya perdebatan antara Syafi'iyah dengan misalnya Malikiyah atau dengan sebagian pengikut Imam Ahmad atau pengikut Abu Hanifah dan lain sebagainya. Bahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i pun terjadi perdebatan di dalam masalah apa? Talaffuz bin-niyah. Dan kalau kita baca pendapat-pendapat para ulama, termasuk tadi pendapat Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', begitupun pendapat Al-Imam Abi Ishaq Ash-Shirazi dalam kitab Al-Muhazzab, kita cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa ya hukum asalnya niat itu di dalam hati. Ya, hukum asalnya niat itu di dalam hati. Oleh karenanya tidak ada satu hadis pun, baik yang sahih ataupun yang dhaif, yang palsu ya, yang mengatakan bahwa Nabi pernah talaffuz bin-niyah di dalam beliau melaksanakan ibadah salat. Tapi pada akhirnya ya sekali lagi hendaknya kita saling berlapang dada. Kalau masalah-masalah seperti ini, masalah-masalah khilafiyah, ya hendaknya kita, kalaupun kita harus beramal dengan yang kuat, yang sesuai dengan dalil, silahkan. Tetapi tidak bisa kita nafikan bahwa ini adalah permasalahan yang diperdebatkan. Sebagian orang mengatakan tidak ada dalilnya. Ya, kita katakan mereka berdalil dengan kias. Ya, atau mereka berdalil dengan qaidah ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib, niat wajib, tidak sempurna dengannya kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu itu menjadi wajib. Misalnya dengan lisan bagi orang yang was-was. Oleh karenanya ini pembahasan yang pembahasan fikih yang telah terjadi perdebatan di kalangan para ulama, maka kita harus saling menghargai dalam poin ini, saling menghormati, karena yang mengatakan talaffuz bin-niyah adalah mustahab, mereka pun memiliki argumen, memiliki dasar, memiliki alasan. Terlepas kita memilih yang mana, ya silahkan saja. Kalaupun kita tidak ingin talaffuz bin-niyah, tapi kita hanya menghadirkannya di dalam hati, itu ya tidak masalah, itu pilihan. Sebagaimana kita tadi nukil perkataan Imam Nawawi, seandainya kita, begitupun Imam tadi saya nukil perkataan yang lainnya, ada beberapa perkataan sebenarnya yang sudah saya nukil, tapi karena waktu yang terbatas, seperti para ulama menjelaskan kalau seandainya dengan hati itu sudah cukup, ya itu sudah cukup. Lalu dikatakan di sini, wa yaqsiduhu muqarinan li awwalit takbir, Ya, dan seorang yang melaksanakan ibadah salat, dia memaksudkan ibadah tersebut muqarinan yang dia rangkaikan li awwali takbir dengan awal takbir, wa yastashibuhu, dan dia tetap menjaga niatnya hatta yafrighahu, ya, sampai dia menyelesaikan salat tersebut. Kemudian ini poin terakhir yang kita baca di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Wala yajibu at-ta'arrudu li'adadir raka'at. Tidak wajib kita menyebutkan jumlah raka'at. Artinya yang wajib kita hadirkan di hati itu cuma tiga. Niat untuk melaksanakan sholat, yaitu sholat yang wajib. Dan yang ketiga adalah ta'yin, sholat apa yang ingin kita kerjakan. Itu wajib kita hadirkan di hati ketika kita melaksanakan sholat yang wajib. Ya. Apakah kita wajib menyebutkan rokaatnya? Kata beliau tidak. Tidak wajib. Ya. Walal idofah ilallahi ta'ala. Sebagaimana tidak wajib kita menisbatkannya kepada Allah. Artinya tidak harus kita mengatakan lillah. Ya, tidak harus kita menghadirkan di hati kita lillah. Usolli fardho zuhri, ya, arba'a raka'atin lillah misalnya. Tidak perlu kita menghadirkan di hati kita al-idhofah ilallah, menisbatkannya kepada Allah. Ya, itu tidak harus, ya. Walal ada awil qadha, sebagaimana kita tidak perlu menghadirkan di dalam hati kita ini hendak melaksanakan sholat yang sifatnya adaan, yaitu di waktu, ataukah kita ingin melaksanakan yang sifatnya qadhaan. Itu tidak harus. Bal yundab dzalik, tetapi itu adalah sesuatu yang dianjurkan saja. Ya, di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ai yundabu zikru adadir rakaat. Kalaupun ingin menyebutkan, menghadirkan di hati jumlah rakaat, begitupun menisbatkannya kepada Allah, ya, ataupun menyebutkan adaan atau qadaan, itu sifatnya adalah nadab, ya, itu hanyalah